الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا أن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-93 dan setelahnya dari surat Taubah, Allah Subhanahu wa taala setelah menerangkan tentang orang-orang mukmin yang memang memiliki alasan syar'i seperti sakit, lemah fisiknya, cacat, atau tidak memiliki harta benda yang bisa dipakai untuk jihad fi sabilillah, maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Innama as-sabilu 'ala alladhina yasta'dinunaka, sesungguhnya yang mendapatkan dosa yakni orang-orang yang minta izin kepada engkau, wahum aghnia, minta izin untuk tidak ikut perang padahal mereka mampu secara fisik, materi juga demikian, aghnia mereka adalah orang-orang mampu. Tapi minta izin untuk tidak ikut perang, padahal Rasulullah mengajak semuanya untuk ikut perang. Mereka adalah orang-orang munafik. Radu bi ayyakunu ma'al khawali. Mereka senang, mereka rida untuk duduk bersama dengan orang-orang yang tidak ikut perang, dari kalangan perempuan, anak kecil, orang-orang tua. Wa taba'allahu ala qulubihim. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menutup hati-hati mereka, fahum la ya'lamun, sehingga mereka tidak mengetahui. Tidak mengetahui akibat perbuatan mereka jika mereka meninggalkan jihad fi sabilillah. Subhanallah. Kemudian Allah mengatakan kepada kita, ya atadiruna ilaikum. Mereka akan minta udzur kepada kalian ketika kalian pulang dari perang. Sebelum berangkat perang, mereka datang ke Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, kami demikian, demikian, demikian. Banyak alasannya, intinya tidak ikut perang. Berikut, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari peperangan, mereka datang ulang menyatakan tentang udzurnya. Ya Rasulullah, kami demikian dan demikian. Qul la ta'tadiru, katakan wahai Rasul kepada mereka yang selalu minta-minta alasan ini, mencari-cari alasan. La ta'tadiru, tidak perlu kalian cari-cari alasan lagi. Lan nu'mina lakum, kami tidak akan percaya lagi kepada kalian. Tidak akan percaya lagi apapun omongan kalian, walaupun disertai dengan sumpah. Wallahi, billahi, tallahi. Ya memang kebiasaannya orang-orang munafikin bersumpah setiap mereka bicara untuk dipercaya apa yang mereka ucapkan. Tapi Allah menyatakan kepada Rasulnya untuk tidak percaya kepada mereka. Lan nu'mina lakum, kami tidak akan percaya omongan kalian, alasan-alasan yang kalian buat-buat. Qad na'ba'ana Allahu min akhbarikum, Allah telah mengkhabarkan kepada kami tentang keadaan kalian, kedustaan kalian, makar kalian. Wa sayarallahu amalakum wa rasuluhu. Dan Dan Allah subhanahu wa ta'ala Rasulnya melihat amalan kalian dan memperlihatkan amalan kalian kepada umat manusia, betapa buruk jeleknya perbuatan kalian. Tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui masalah gaib dan yang nampak. Karena mereka ini sembunyi-sembunyi dan menyembunyikan sesuatu dalam hati mereka. Orang munafikin ini menyembunyikan kekufuran, menampakkan keimanan. Barakallahu fiik. Nantiasa menyembunyikan dusta di balik apa? Di balik sumpah. Wallahi kami tidak menginginkan kecuali kebaikan ya Rasulullah. Wallahi kami. Hakata. Demikian keadaan mereka. Baik. Tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka kalian nantinya akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Baik. Zat yang Maha mengetahui perkara gaib dan yang nampak. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan Allah akan menyampaikan kepada kalian apa yang dulunya kalian lakukan di dunia. Baik. Dari kemunafikan, dari penentangan. Sayahlifuna billahi lakum idan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum. Mereka niscaya akan bersumpah atas nama Allah untuk kalian jika sekiranya kalian kembali dari medan perang, untuk kalian membiarkan mereka, tidak memberat-berati mereka, tidak menuntut mereka. Litu'ridu anhum. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya, fa'ridu anhum, sekalian kalian tinggalkan mereka. Jangan digubris. Sebagai bentuk apa? Bentuk penghinaan terhadap mereka karena memang hina. Fa'ridu anhum, jangan digubris mereka. Innahum rijsun, sesungguhnya orang-orang munafik itu najis. Najis perbuatan mereka, najis keyakinan mereka. La haula wa la illa billah. Innahum rijsun. Allah sendiri yang menyatakan ini tentang kondisi munafikin. Rijs wa ma'wahum jahannam, dan tempat kembali mereka adalah neraka jahannam, jazaan bima kanu yaksibun, sebagai balasan atas apa yang mereka usahakan. Balasan atas apa yang mereka upayakan. Wala haula wa la illa billah. Ini jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga ayat ini yang memberitakan kepada kita tentang keadaan orang-orang munafik. Sebelum ikut perang, sebelum perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka datang untuk minta izin. Sepulang dari perang pun mereka datang menyampaikan udzur-udzur mereka. Baik. Maka Allah merintahkan Rasulnya untuk tidak lagi mereka cari-cari alasan karena mereka adalah para pendusta. Baik. Maka sekalian Allah SWT memerintahkan Rasulnya untuk meninggalkan mereka karena memang mereka adalah orang-orang najis, orang-orang kotor, tempat mereka adalah neraka jahannam atas apa yang mereka lakukan. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kesalahan Quran kita pun kepada Tuhan. Jadi subhanakum wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.